Ngilang ke Kangen tuh

tunggal Bu Nurhana. Thank you. Menika karawitanipun sae saestu, Pak. Napa? Sukolara. Sukolara. Derek sinau karo Ibu Nurana. Kula nggih sinau. Sukolara saking bakaran wetan nggih. Nggih. Mugi-mugi. Ampun kapok lho. Nggih mboten. Benjang ampun kapok nimbali malih. Matur nuwun paringanipun. Mugi-mugi warga bakaran wetan sedanten tansah sehat, pinaringan panjang umur, kathah rejeki ingkang barokah. Amin. Nyuwun pamit menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Bebasan tanpa sambutanipun saking panitia sindenan jineman tiga mangke terus rampung. Jineman ular kambang, jineman mari kangen, jineman gratik dinding mangke terus pamungkas.